Biyen koe ngomong wis rasuti, saiki koe nuntut aku bali. Tangannya di atas. Apa koe pantes tak langgati? Aku isih wedi mbok larani. Hatiku wis tunggu.